Mitra Bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, ada 3 faktor kelemahan yang memicu maraknya aksi kerusuhan dan perselisihan dalam proses pilkada di Indonesia. Ketiga faktor itu adalah kelemahan sistemik, struktural, dan kultural. Masih besarnya kelemahan-kelemahan yang ada dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung yang memicu maraknya kerusuhan, menimbulkan pertanyaan, apakah bangsa Indonesia memang telah siap untuk menjalankan pola pemilihan langsung seperti ini? Nah, untuk membahas pertanyaan ini, segera kita akan berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah bangsa Indonesia memang telah siap untuk memilih kepala daerah secara langsung, Pak? Ya, kalau saya bukan soal siap atau tidak siap. Harus disiapkan. Kenapa? Karena itu keharusan, itu keniscayaan namanya. Bahwa sebuah proses volonté générale itu ya, pemberian kedaulatan individu menjadi kedaulatan publik, itu adalah prinsip dasar demokrasi. Basis utama demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu. Jadi kalau tidak siap, harus kita siapkan. Bukan berarti lalu, kita bikin rumah terasnya bocor, oh kita robohin aja teras itu, kita ganti aja kamar gitu. Nggak bisa. Tapi bukankah harga yang harus ditebus sangat mahal sekali, Pak Hermawan? Ya, apa boleh buat. Semua jalan sejarah itu membawa konsekuensi-konsekuensinya sendiri gitu. Sekarang bagaimana kita menekan social cost itu, ya, biaya-biaya ongkos-ongkos sosial itu kita tekan sekecil mungkin. Karena kalau ukurannya adalah nyawa atau uang, saya bisa bilang cost benefit ratio ini, ya, kita masih lebih untung dari Filipina, apalagi dari India gitu. Biaya sosial yang mereka keluarkan, ongkos sosialnya jauh lebih besar. Filipina kemarin itu tingkat gubernur aja bunuh-bunuhan. Kita kan gak sampai sebegitu. Tapi Pak, bukankah potensi untuk sampai ke sana sangat terbuka lebar? Enggak, saya tidak percaya itu. Pertarungannya sangat lokal, sempit. Di tingkat provinsi saja, saya belum melihat satu kasus yang potensinya masif seperti itu. Kecuali satu kasus di Maluku Utara. Kenapa? Karena provinsinya kecil. Sebetulnya bisa level 2 kabupaten aja itu. Gak usah satu provinsi gitu. Cuman kan dulu pertimbangannya politis karena ada sultan kan di situ gitu. Di luar itu tidak ada. Karena jarak emosionalnya jauh dengan calonnya gitu. Calon kadal-kadal yang jadi calon ini gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Dinda Natasha.